Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian bedah tafsir Asy-Sya'rawi yang hari ini kita sudah memasuki ayat ke-145 dari juz 2 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminaz zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Kristen yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, semua ayat keterangan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang seputar pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merubah arah kiblatnya pada saat Rasulullah sedang melaksanakan salat, maka perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak menimbulkan kontroversial di kalangan umat Islam dan juga di kalangan bangsa Quraisy dan orang-orang munafik pada saat itu. Sebenarnya kalau kita meruntut kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, ayat ini pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Baitullah ini sebenarnya tidak terlepas dari keterangan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah? Ini ada hubungannya dengan keterangan terdahulu ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa mereka mengikuti agama bapak dan kakek moyang mereka, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, pengalihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah ini menunjukkan seandainya perkataan mereka itu benar, tentulah mereka akan mengikuti peralihan kiblat ini ke Baitullah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang membangun Ka'bah di Baitullah. Kemudian lagi, tujuan utama dari pengalihan kiblat ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Ya. Allah mengalihkan arah kiblat ini untuk menunjukkan bahwa walillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha, bagi Allah kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang ada di atas permukaan bumi ini. Jadi di dalam surah ayat 145 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dengan pengalihan syariat kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah ini sebenarnya menuai kontroversial di kalangan ahli kitab yang banyak mencaci maki tentang sikap Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak konsisten. Kalau sebelumnya Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis, kenapa sekarang beliau menghadap kepada Baitullah yang ada di Mekah? Kemudian yang paling penting lagi dari penjelasan ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat dengan penjelasan wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Allah Subhanahu wa taala melabelkan sifat orang zalim bagi orang-orang muslim yang tidak mau mengikuti arah kiblat yang sudah berubah ini. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melabelkan sifat zalim ini kepada mereka? Ini menunjukkan bahwa siapapun pada saat itu yang mengaku dirinya Islam dan merasa dirinya sudah mencapai kadar keimanan yang tinggi, akan tetapi kalau tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia tetap dianggap orang-orang yang zalim. Balasan orang-orang zalim adalah habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Segala usaha, daya upaya yang mereka lakukan selama ini, malam melaksanakan tahajud, siang melaksanakan puasa, akan tapi bila tidak mau mengikuti perubahan arah kiblat ini, semua amalannya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah inti-inti pembicaraan dari ayat ke-145 dari surat Al-Baqarah ini, yang mungkin nanti insyaallah akan kita kembangkan dalam bentuk dialog. Iya, Ustaz Perdana, dalam ayat ini sebagaimana pada ayat 144 yang telah kita bahas yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permasalahan kiblat. Dan di sini lagi-lagi disinggung tentang orang Yahudi dan orang Nasrani atau orang Kristen. Pertanyaan yang saya ingin ajukan, apakah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dahulu juga salat seperti kita salat ketika mereka menghadap ke Baitul Maqdis begitu? Karena nampak-nampaknya redaksi ayat ini menjelaskan bahwa mereka itu salat begitu ketika mengarah ke Baitul Maqdis. Bagaimana penjelasan ini, Ustaz? Iya, setiap umat itu punya syariat tersendiri. Akan tetapi dari mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya diperintahkan untuk melaksanakan salat, walaupun terjadi perbedaan teknis pelaksanaan salat itu. Ya, kalau misalnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk salat 5 waktu, maka umat-umat sebelumnya mengikuti perintah sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana mereka menghadap ketika mereka salat ini? Ya, sesuai dengan keterangan ayat ini menjelaskan bahwa umat-umat sebelumnya semuanya mereka itu kalau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan ke arah Ka'bah. Ya, Ustaz. Jadi dahulu itu memang sudah ada salat begitu, Ustaz. Ya, benar sekali. Ya, cuma seperti saya jelaskan tadi, teknis kewajibannya itu yang berbeda, teknis pelaksanaannya itu yang berbeda, tidak sama dengan yang kita lakukan sekarang ini. Bahkan kemungkinan besar syariat salat yang diperintahkan kepada umat-umat nabi-nabi sebelumnya itu mungkin boleh jadi lebih banyak daripada pelaksanaan salat yang kita laksanakan sekarang ini. Karena kalau kita membaca dari kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengetahui pada saat itu pertama sekali ditetapkan syariat salat kepada kepada nabi itu sebanyak 50 waktu. Coba bayangkan, seandainya tidak ada standar sebelumnya dari penetapan syariat ini, tentu tidak sebanyak itu perintah syariat salat ini diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin umat-umat terdahulu itu mungkin lebih daripada 50 rakaat begitu. Iya, jadi menarik sekali kajian kita tentang sholat bagi tiga agama Samawi. Jadi kalau saya tambahkan sedikit, memang daerah Palestina itu adalah daerah tiga agama Samawi ini. Di situ ada masjid milik umat Islam, di situ juga ada tempat kelahiran Isa Al-Masih, dan di situ juga bercokolnya bangsa Yahudi yang notabene-nya adalah keturunan dari Israel. Yang menarik kajian kita adalah sekarang itu karena itu menjadi milik tiga agama, sebenarnya siapa yang berhak atas Palestina dan Yahudi sekarang ini? Itu menjadi pertanyaan yang menarik ini, Ustaz. Iya. Sebenarnya kalau kita mengikuti sejarah, orang-orang Yahudi sendiri mereka tidak pernah punya tempat tinggal yang tetap. Karena semenjak dari masa dahulu itu mereka selalu terusir. Ya, kita lihat pada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun, mereka akhirnya lari dan kemudian menempati satu tempat. Akan tetapi karena melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengazab mereka dengan azab yang keras. Ya, sepanjang sejarah orang-orang Yahudi tidak punya tempat tinggal yang tetap, tidak punya negara yang tetap. Ya, pengklaiman mereka bahwasanya mereka itu berhak atas tanah Palestina itu, atas tanah Palestina itu secara historisnya tidak benar, begitu. Jadi ya, kalau kita lihat di sisi lain ini Pak Ustadz, memang ada kaitan cerita pada ayat dahulu di juz 1 dengan Al-Baqarah di 145 ini. Jadi masih sangat terkait erat. Namun di akhir dari ayat ini juga menarik untuk kita renungi, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Padahal selanjutnya mimba di maja akaminal ilmi. Artinya, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu. Artinya, apa yang diketahui oleh kaum Yahudi dan Nasrani walaupun tinggi, tetapi kalau menyangkut soal agama, rupanya itu tidak lepas dari hawa nafsu, ahwa'ahum. Sementara apa yang dimiliki oleh Islam dan Nabi Muhammad SAW, itulah sebenar-benarnya ilmu. Maka setelah itu, kalau misalnya ditemukan seorang Muslim yang keluar dari Islam menganut agama lain, maka ini merupakan suatu hal yang sangat bodoh. Kenapa meninggalkan ilmu dan mengikuti hawa nafsu? Maka ditutup Allah, innaka izan laminaz zalimin. Maka orang yang pindah agama dari agama yang menganut misi keilmuan kepada agama yang penuh hawa nafsu, maka itu sebenarnya adalah orang yang zalim. Ya. Maka dalam Islam ada hukumnya murtad. Murtad itu dibunuh. Nah, sekarang bagaimana ini? Masuk TV lagi. Udah masuk Islam kemudian murtad dia. Enggak dibunuh itu Pak Ustaz. Diekspos. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, secara hukum syariat, ya kalau suatu, ya ini sangat berkaitan erat dengan dalam sistem pemerintahan. Akan tetapi, secara syariat, hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman bagi orang yang murtad ini sangat keras, lebih keras daripada hukuman bagi orang yang kafir. Kenapa? Karena memang orang yang murtad ini adalah orang yang sudah tahu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi keluar dari hidayah itu, tidak mau mengikuti hidayah itu. Ya, jadi hukuman bagi orang yang sudah tahu itu lebih berat daripada hukuman orang yang tidak tahu. Siapa orang yang tidak tahu? Itu orang yang tidak tahu adalah dianggap orang-orang kafir. Mereka belum dianggap tahu. Oleh karena itu, hukuman bagi orang yang murtad ini sangat-sangat keras. Ya, kemudian ada hal yang menarik di sini adalah ketika Allah mengatakan minaz zalimin di situ, itu tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang keluar dari agama Islam, tapi juga orang-orang yang tahu tentang bagaimana melaksanakan syariat Islam, akan tetapi menambahkan bumbu-bumbu dari pelaksanaan syariat ini. Seperti di dalam kehidupan masyarakat kita, banyak di masyarakat kita yang mengaku dirinya Islam, akan tetapi melaksanakan ajaran-ajaran selain Islam, seperti tradisi-tradisi Hindu, tradisi Buddha. Ya, ini kan bisa kita golongkan kepada orang-orang yang zalim ini. Ya, baiklah para pendengar RRI yang berbahagia, mungkin kajian kita sampai di sini pada hari ini. Insyaallah lain waktu akan kita lanjutkan. Inti dari pembicaraan kita pada hari ini adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan keesaan dan kekuasaannya menetapkan dan mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ya, terima kasih kami ucapkan. Saya Ustaz Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Zainal, Ustaz Ardi, Ustaz Syafia dan Ustaz Parulian serta Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian para pendengar sekalian. Insyaallah kita akan berjumpa lain waktu dan kami wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.